khufnya tersebut, bukan pada saat dia berhadas. Sebab syariat ini menetapkan permasalahan al-mas'u ala al-khuffain atau yang semisalnya dari al-mas'u ala al-jawrabain dan yang lainnya, ini hukumnya berkenaan tentang masalah menyapu, sehingga sepantasnya perhitungan awal tersebut dimulai dari awal kali dia menyapu di atas dua khuf setelah dia berhadas. Dan ini merupakan pendapat jumhur dari kalangan para ulama, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Mardawi dalam kitabnya Al-Insaf. Disebutkan pula oleh Ibn Qudamah dalam Asyharul Kabir, beliau mengatakan zahirul madhab anna ibtida'al mas'i ba'dal hadath ba'dal lubzi, bahwa yang zahir dari madhab, madhabul Hanabilah, bahwa permulaan menyapu, ya, permulaannya adalah menyapu setelah hadath, setelah dia memakai dua khuf. Demikian pula disebutkan oleh Al-Mardawi dalam kitabnya Al-Insaf, kata beliau, hadzal madhhabu bila raibin, ini adalah madhab yang sahih, tidak ada keraguan di dalamnya. Wa huwal masyhuru minar riwayatain, dan ini pendapat yang paling masyhur dari Imam Ahmad dalam dua riwayat yang disandarkan kepada beliau. Wa alaihi al-ashhabu, dan ini merupakan pendapat al-Hanabilah secara umum. Wa hadza madhhabu jumhuril ulama minhumul imaman Abu Hanifah wa Syafi'i, dan ini pendapat mayoritas para ulama. Di antara mereka yang berpendapat dengan pendapat ini adalah dua imam, Abu Hanifah, demikian pula Asy-Syafi'i. Demikian pula disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullahu taala, beliau mengatakan hiya ashahu dalilan, bahwa ini adalah yang paling sahih dalilnya, pendapat yang kita sebutkan. Demikian pula yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala, beliau mengatakan as-sahihu anna ibtida'al muddati minal mas'i. Pendapat yang sahih dalam hal ini, permulaan perhitungan awal kali dihitungnya batas waktu menyapu di atas dua khuf, yaitu pada saat dia menyapu di atas dua khufnya setelah dia berhadas. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ja'ala al-yawma wal lailata lil muqim wa thalathata lil musafir kullaha masha. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menetapkan sehari semalam bagi seorang yang muqim, tiga hari tiga malam bagi seorang musafir, semuanya berkenan tentang masalah menyapu di atas dua khuf. Wa la yumkinu dzalika illa ay yaj'ala ibtida'an min waqtil mashi, dan tidak mungkin menetapkan awal permulaannya kecuali apabila dia menetapkan awal kali perhitungan, yaitu pada saat pertama kali dia menyapu di atas dua khuf. Maka ini ma'asyarul ikhwah rahimakumullah, pendapat yang sahih dalam permasalahan ini, di mana seorang apabila hendak menyapu di atas dua khuf, maka dia menghitungnya dimulai dari awal kali dia menyapu setelah dia dalam keadaan berhadas, ketika dia telah memakai kedua khufnya dalam keadaan suci. Wallahu taala a'lamu bissawab. Sampai di sini insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. تفضلوا حفظكم الله.